rasa bergema takbir senja menyambut Syawal tiba. Suasana riang ria terlihat sini sana, mengeri malam raya terhias indah rupa. Bergema takbir senja menyambut Syawal tiba. Suasana riang riang terlihat sini sana, mengeri malam raya terhias indah rupa. Hidup aman sentosa.